Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masuk pagi ini hadis yang terakhir dari Babul Mujahadah. Dan mudah-mudahan kita nanti sempat membaca bab yang ke-12. Bab yang penting kita baca bab Al-Hath Al-Ziyad bin Al-Khair Fiyah Wahidil Umur. Ya, bab anjuran untuk memperbanyak, menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Bab berikut nanti insyaAllah mudah-mudahan seperti kita baca. Pada subuh ini kita baca sebagian hadis yang panjang ini. Ini hadis panjang yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, atau sebelumnya, sebelum saya lupa, terkait dengan ta'awun yang tadi saya sampaikan, bisa dikumpulkan di Dr. Hasan Abu Abdurrahman, Dr. Hasan. Semoga antum yang bertahun disampaikan kepada beliau. Kata beliau rahimahullah ta'ala, An Sa'id Ibn Abil Ajiz, An Rabi'ah bin Yazid, An Abi Idris al-Khawlani, An Abi Dhar Jundub Ibn Junadah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bima yarwi anillahi tabaraka ta'ala, Annahu qala, hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah haramkan atas diriku kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak akan pernah berbuat zalim. Allah telah haramkan dirinya untuk berbuat zalim. Waja'atuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai satu perkara yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tazalamu asal katanya tatazalamu, dengan dua ta. Fala tatazalamu, jangan kalian saling apa namanya menzalimi. Sampai sini kita baca subuh ini. Ya, kita baca sedikit penjelasan sebut Haymin rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, fadzulmu, kezaliman itu fima bainal bashar haram, di antara sesama manusia haram. Fiddima, baik terkait dengan masalah darah, masalah nyawa, masalah darah secara umum, juga dalam masalah harta dan dalam masalah kehormatan. Dalam masalah dima, darah, ya, tidak boleh seorang menyerang yang lainnya, menzalimi yang lainnya, ya, hingga menghilangkan nyawanya, yakni sampai membunuhnya atau melukainya, mematahkan tulangnya, jelas perbuatan-perbuatan zalim yang lain. Jadi ma'ruf. Tapi yang ini saya bacakan adalah ucapan Syaikh bin rahimahullah, kata beliau, wa'alam anna kasra idhamil mayyit ka kasrihi hayya. Kama ja'alikani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, ketahuilah, kata bahasanya, mematahkan tulang mayyit itu sama dengan mematahkan tulang belulangnya ketika dalam masa keadaan hidup. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syalbani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz dari sini beristinbat tidak bolehnya nafsu ala qabri muslim dengan hajah. Tidak boleh menggali kuburan seorang muslim tanpa ada hajat yang syar'i. Karena ini mematahkan tulang mayit ka kasrihi hayya, Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah berisin bahwa dari hadis ini tidak bolehnya mendonorkan bagian tubuh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam adafal mayyitu muhtaramun. Mayyit itu seorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia muslim. Kita berkata tentang apa pembahasan terkait dengan masalah muslim. La yajuzu an yu'khadha min a'dha'ihi syai. Wala an yuksar min a'dha'ihi syai. Iya. Tidak boleh diambil dari bagian tubuhnya sesuatu pun. Tidak boleh dipatahkan dari anggota tubuhnya sedikit pun. Liyana amanah wa sawfa yub'atsu bikamilihi yaumil qiyamah. Dan itu adalah amanah dan nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sempurna. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa li hadza nassa fuqahaul Hanabilah. Oleh karena itu para fuqaha dari mazhab Hambali menegaskan ala annahu la yajuz an yu'khadha min mayyit syai'un min awra'ihi walau awsabihi. Mereka menyatakan tidak boleh diambil satu bagian tubuh mayyit walaupun dia berwasiat. Walaupun dia berwasiat. Wadhalika li'annal mayyit muhtaram. Faidha akhadna min al-mayyit 'udwan aw kasarna minhu 'azman kana dhalika jinayatun 'alayhi wa kana i'tida'uhu 'alayhi wa kunna athimin bidhalik. Kalau sampai kita melakukannya mengambil satu bagian tubuh si mayit, kita patahkan tulangnya, kita ambil bagian tubuhnya, maka itu adalah pelanggaran kepada dia. Ya, itu adalah perbuatan zalim kepada dia dan ini berarti kita berbuat dosa. Demikian juga terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini tarjih yang beliau berpendapat dengannya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal mayyitu nafsuhu la yastati'u an yatabarra'a bi syai' min awaihi li'anna adha'ahu amanatun indah. Kata beliau rahimahullahu taala, dan si mayit itu sendiri dia tidak bisa memberikan satu bagian tubuhnya. Tidak bisa dia mendonorkan, memberikan sebagian tubuhnya, karena anggota tubuh dia itu adalah amanah. Amanah di sisinya. Demikian ikhwan fillah rahimahullah rahimahumullah terkait dengan masalah darah. Kemudian beliau juga bicara tentang masalah, keberiman terkait masalah harta, masalah kehormatan mungkin tadi insyaAllah kita baca di kesempatan akan datang. Wallahu'alam bissawab. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.